janji setia. Tak bilang cintamu hanya sekejap. Tiada kan abadi semusim bunga. Jangan kau harap hati ini jadi milikmu. Bahagia yang akan membawa hidup ini ceria. Bukan sakit hati yang ku rasakan. Mengertikan hati seorang wanita. Sakit hati yang kurasakan.